Siapa maning? Lagi teklok-teklok kayak kayaknya nana wong gobrong-gobrong. Lawang, angger baik. Bocah nom zaman sekin mah sok lumayanan gebrak-gebrong ning omahe wong dawuhku. Nyala tanteng, nyala tanteng. Siapa sih? Kula, Mi. Siapa? Kula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Suarane Sadi. Iya Sadi mantune kita. Neng si, neng si Lata ya. Ya Allah, ya Allah. Bocah, ora sabran, ora sabrin bocah tekak. Ya Allah, Sadi. Laras. Sehat. Sekalipun kula pada waktu ngangkat kula mengidap penyakit. Iya. Tapi dilala kersane ngalah. Kang kuasa bener-bener pandongane mimi jalukane kula diijabah. Kula waras, kula sehat. Biasa kembali kaya pengen mandi. Iya, alhamdulillah nak. Berkat doa mimi. Dina cuma mimi timpu bae wirid bae dongakaken mantu nika anak-anak kongkon waras sehat. Alhamdulillah keberkahan, keberkahan Bu. Iya, muga-muga sehat. Sekian alhamdulillah kecukupannya nah. Sekian kula arep ngomong nih. Pribena. Pertama-tama kula njaluk ampura. Biasa kula setiap bulan balik. Sekian kula patang bulan nanti balik. Priwen ku nuning kanane ku priwen kerjane tugase sadiku. Nih, baka Mimi pengen beru kula arep ngobrol. Kula arep nyampe kena informasi. Informasi? Informasi e kula karo Mimi, Mimi kan durung beru. Iya, pengen beru priwen ku nu sadik. Mulai dinakin seperanane mami. Iya iya. Mimi bakal kesanding kelawan kula sing dadi mantu. Mimi bakal kesanding kelawan anak. Sebab apa Mimi kulaki bisa benre mami bisa nih patang bulan beli balik soten kulaki mi sibuk ngurus surat pindah. Jelas belum? Durung jelas mak. Sekian kimi baka Mimi durung jelas mak. Kula ngurus surat pindah, kula ngurus surat mutasi. Sebab apa mi kula kibines ning kanane wis beres. Wis selesai bulan maning kula pindah ni kene duh. Maksudnya dines kula ning Kalimantan beres selesai. Oh, jadi tugas di Kalimantan kusadiku wis selesai. Selesai. Wis beres. Beres. Ulan maning kulak ibu nese ning Polres Indramayu. Pindah ning Indramayu. Pindah. Ya Allah, alhamdulillah nang. Berarti kone sering ketemu karo Mimi bebarengan ya nang. Nih, beli sering ketemu maning. Kepengene kula, kula beli arep nonggoni rumah dinas. Beli arepan kula nonggoni ning kana. Pengene kula meneng ning kene bebarengan karo Mimi. Ning omahe Mimi? Omahe Mimi. Ora arepan nonggoni rumah dinas. Mong ah, bagian kula sing bulak-balik, bulak-balik, bulak-balik. Ya syukur pisan nang ari gelem bebarengan karo Mimi bagian ning omah bodol mah ya ora apa-apa. Nih. Dibena. Yen kula arep takon. Ngomong-ngomong nok neng sih. Rabine kula mengendi. Biasane yen kula tekami gage mapak ning lawang salaman diambung tangane diambung tangane bumi. Sekian kula wis sing mau jerat-jerit gembar-gembor langkah dongol-dongol Sadi aja takon nengsi-nengsi nah. Baka Sadi takon nengsi Mimi ada dia ketuon Sadi Mimi yang enak Sadi ditegel delengakan raya Sadiku Mimi aku kaya-kaya bisa anggup ke depan nih nah. Mimi yang ngenes nambah kasirat takon Sadi. Menang apa Mimi nangis? Mimi yang ketua nang bisa sanggup dela kula durung arti maksude Mimi. Coba tuluk, sebenarnya apa sih terjadi? Bisa nih Mimi, setelah kula takon nok nengsi, Mimi nangis. Tuluk jelasakan. Sadi, Mimi jaluk maaf ya Sadi. Mimi ngerasa salah nih Sadi. Mimi dosa karo Sadi nah. Mimi keder ngomong akan nih Sadi. Kayak abot ku cabang nih nangirang Mimi ya Sadi. Apa nok nengsi duit utang nih wong saja? Orang nang beli Sadi. Apakah nengsi selawase ditinggal kula patang bulan ora balik duwe masalah karo tangga? Beli nang beli. Apakah nengsi selama kula beli balik patang bulan duwe utang kreditan? Ora Sadi duduk masalah utang nang. Sadi, Mimi harapan terus terang karo sirayana. Senaja Mimi abot berat ngomong akannya tapi priben nangis. Tanggung jawab Mimi Sadi kudu ngomong akan. Mimi, kula lebih suka terang-terangan. Kula lebih suka transparan. Dari Mimi diam-diam menyimpan masalah. Daripada Mimi meneng-meneng nyusukkan persoalan. Tuluk, jujur Mimi apa persoalan? Sadi, sedurunge Mimi ngomong Mimi jaluk maaf ya nak. Sebab priben bae kala waktu pengen sira arepan mangkat kerja sing umae Mimi. Leres. Sira pernah nitipaken rabi nirane sing anakan Mimi. Iki. Kongkon didik sing bener, kongkon marahi nasehati sing bener. Tapi Sadi, setelah sira mangkat kerja sing umae Mimi lakan kene. Mimi gagal nang didik rabi nira Sadi. Gagal. Apa mulane ngomong Mimi gagal didik rabi nira? Apa Mi? Kula beli ngerti. Rabi nira nengsiku. Nengsi. Apa? Nengsi dua demenan maning nang. Hah? Nengsi selingkuh. Mimi. Iya nang. Mimi ngomong beli salah. Ora Sadi. Mimi ngomong beli keliru. Beli nang. Nengsi dua demenan maning. Dua demenan maning. Nengsi selingkuhan. Selingkuh. La ilaha illallah Gusti Pangeran. Ya. Di eling nang istighfar nang sadar nang maaf ya nang Mimi nang Mimi ku priben nang arep didomongaken perbuatane anake Mimi kaya kono nang arep didomongaken melas nang maaf ya nang maaf Mimi nang Allah iya nang Mimi iya nang bener-bener ningsih pengkhianat. Bener-bener nengsi racun. Bener-bener nengsi dudu manusia. Nengsi iblis. Nengsi setan. Iya. Bangsat. Konang wong pada ngumbangi kabeh nang sengiti Mimiku karena deleng amal perbuatane Rabi Nira dadi Mimi disengiti ning tangga-tangga kuna. Maaf ya Bu, maaf anaknya kita kaya konon. Maaf ya nak. Berarti bener-bener neng si wis orang duweni iman. Iya. Bener-bener neng si wis orang duweni sebut. Iya nak. Jahat. Lamun kulane anak gelandangan. Jahat lamun kulane pengangguran. Sebulan kula gaji 3 juta. Iya ya nang bener. Setiap bulan sing terima gaji nengsi. Tapi ternyata nengsi langkah terimane. Ternyata nengsi bener-bener wis peca sense moral. Kurang ajar ini. Maaf nak. Ya wong tuane mah beli salah nih ngantuk pulane teko omongaken soten kunang. Pada sengit tangga kunang nih mimiku mimi wedi melang dikeroyok ning tangga. Gara-gara Rabi Mira nesi. Bakal singaran Rabi direbut batur kumi. Ana paribasane daripada Rabi direbut batur. Bagian dunia segudang ilang. Harga diri mi hancur. Hancur mi. Iya nang bener. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lara mi kulaki lara. Iya nang. Setelah Nengsi berbuat kayak konon, berarti Nengsi cinta ninggula bohong. Berarti Nengsi demen ninggula bobat. Sayang ningkula, bagen ema ningkula. Mi, kenyataan Neng si kimi bener-bener ningkula ki. Hanya ning cangkeme bae sayang ning cangkeme bae eman. Ning wetenge ning hatine. Neng si bener-bener manusia kardus. Iya nang. Bulane sekine kebocah elaka nang. Hah? Ning sekulaka langka? Langka digawa ning bocah lanang. Ya Allah. Digawa mangkat karo bocah lanang sadi. Ning si digawa mangkat? Digawa mangkat. Ning lanangane? Iya nang. Kurang ajar sih ya. Ada bangsat setan. Waduh, bener-bener sira arpan gawe masalah besar-besaran karo kita. Mimi. Iya, Nang. Sadi gawe pada be manusia. Duweni kesadaran. Tapi kesadaran nek manusia kimi ana batese. Kesadarannya manusia mi, ya pasti ana pinggire. Ya sadar diinjak-injak. Tapi pojok ke meja, posiane wong jana pojok kaya raye wong melakaningan. Ku moyoki ku teko sitok bersih nang tangga ku nang gara-gara nesi. Otomatis mi. Sebab apa? Ana caraka data sawala. Anak cilaka wong tua kegawa-gawa. Anak berbuat salah wong tua jadi cerita. Ya pantes bae tangga. Ngomong kayak konon pantes. Tapi Mimi aja sekali-kali nyalakna tangga. Yang jelas hari neng sius berbuat kayak konon. Neng sih sing bener-bener salah. Sadu dari polisi. Banyak orang yang menghormati. Banyak orang yang menghargai. Tapi ternyata istri sendiri neng sih tidak menghargai sama sekali. Nang arpen apa nang? Sadi maaf nang arpen apa? Nang aja pestol, nang aja godolanan, nang aja godolanan. Sadi pestol. Ora bisa. Nang. Durung sudi rasane ngati. Yen durung neng sih kelawan lanange mati. Maksudnya sadi percuma nih. Daripada kula urip jadi cacian, masih mendingan kula mati dalam kesucian. Apakah neng sisi kudu mati? Apakah kula sing kudu mati? Nih Permisi. Selamat tinggal. Mi. Caluk ampura mi. Nang aja bunuh diri nang. Ya Allah Sadi. Sadi nyebut nang. Istighfar Sadi. Pistol nang. Dicandak. Arman bunuh diri lawan blosku. Mati. Si ketempuanku sampah. Nang aja mati nang. Aja putus asa wong lanang. Astagfirullah aladzim. Ya Allah. La hawla quwata illa billah alal adzim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ya Allah, lamunan dur priben bocah. Nah, Sadi. Aja putus asa Sadi, ya Allah maafkan Mimi ya nak. Mimi. Sekalipun kula hanya sebatas mantu, tapi kula Ningsi duwe tanggung jawab besar Mi, karena Ningsi adalah istri kula. Setelah Ningsi berbuat kayak konon, kula tetap gulati karena masih tanggung jawab dan kewajiban kula. Lamun ketemu Ningsi lagi mangan bareng, Ningsi lagi numpak mobil bareng, loro-lorone tak bunuh, tak tembak. Tembak Ningsi ditembak. Sok bakal Ningsi ditembak, bocah lanang ditembak, beli mati ikhlas. Rabia kita direbut. Nang, maaf ya nang, nang. Ningsi ku lagi meteng nang. Hari Ningsi marabine Sadi aja ditembak pucal lanange bak sing ditembak nang. Iya, rabine Sadi Ningsi mah. Belum mungkin terjadi bertepuk tangan. Lamun sebelah pihak ora ngelayani, ora ngeladeni. Bisa nih bocah lanang kaya konon karena anaknya Mimi singaran Ningsi ngeladeni. Bisa nih bocah lanang geleng karena Ningsi pada bayi nerima. Ora bisa nih. Beli bakal nyalakna sepihak. Pokoknya loro-lorone tek pateni, tek bunuh. Jelas ya? Iya. Jelas nih ya? Iya. Ulang ucap terakhir. Lamun Ningsi masih urip, tentune masih balik ketemu karo Mimi. Tapi lamun Ningsi wis mati, paling tinggal kirim berita. Tinggal kirim nama. Mi. Aja maning Ningsi masih ananing Indramayu. Taruh di luar Indramayu, bahkan Jakarta, bila perlu Sumatera. Udah tak uber, durung sudi rasane ati. Yen durung Ningsi karo demenane mati. Wah, kurang ajar saya. Lamun kita dur lepek. Sing penting mah selamat. Urusan mah pujareng kono. Ningsi, ya Allah, Ningsi. Yo kaya teblak iku kosi nemen-temen kosian. Bolan. Ya Allah, ya Gusti, pangeran marinir, ya marinir. Hei. Kerowak-kerowak kegerandir bae sampean ribut bae. Bocahku marah menek. Hei Bu, sampean wis tua. Sinaran tukaran karo anak ora bosen-bosen ta sampean. Ya Allah, ya Gusti, nyebut ta Bu. Kok minggu mau tukaran nang kene. Ngali maning minggu maning urusan nang kene. Soal apa sih dari Mas Prabu? So soal apa sih? Sira memang katok-katok, Cek. Soal konon. Iya, sing jadi permasalahan di apa? Nang di si Wakinang ya iya. Mauku tes ngusir nesi sira. Terus? Kongkon mangkat. Kong ding si aku beli gelap kongkon pegatan karo sadiku. Bisa nenek si dusir kongkon apa sampean? Kita nek pengen dadi wong sugi sira nang kita ku kaya anu kak, kaya bos Sumanta, konon kak, kaya Mimi Darini. Oh, pengen jadi wong sugi, kok kon mangkat ngono jadi pelacur, lur duit konon. Ya Allah ya Gusti, Bu, ya buta. Hei, jadi pelacur mah cukup sampean bae lagi nom. Sampean kelingan pilih lagi jadi pelacur. Mana membata menceki. Mari sote Gus, kala penang bocah zaman sekian. Bocah zaman sekian mah jadi pelacur, ayu-ayu, seksi-seksi. Sampean sing deleng apane? Potongan awak kayak tong bubrak, wentis, wentis kayak wentisnya gajah, rai bintang film, pipinya kambang, cungurnya kelem. Ya Allah, nyebuta, tolak aja nemen-nemen kebuki anakku bu. Mari wong anak mandi, diuripi ya uripi, pateni mati. Supaya gendelan bawang, ya gendelan bawang bosek. Paingan karo tangga batur ora pada akur. Di rumah tangganya anak ikut campur gawe hibur gawe hancur sampeanku ya. Eh bu, punten ya makan tergawong tangga hanya sebatas ngelingaken lamun sampean kena dielingaken. Oh, memang usia kan tua sampean, pengalaman ake sampean, tapi buk menawa lagi oreli. Neng si ku anak sampean anak ake beli siji-siji ne, diusir pisan. Mung sematane wayang anak. Ting-bating lamun sampean. Besok lara gering harap turung-tulung ning siapa lah menora ning anak. Harap sambat-sambat ning siapa lah menora ning anak. Lamun ting bating neng si. Nekat ning wis semanggen. Harap siapa sih ngurul gira menora sampean. Salah ngomong aku. Iya. Bantung kuning korsi ta. Mukono. Nah kita ku salah. Ya salah bu. Elinga. Ya Allah Gusti Pangeran. Alhamdulillah ya nasir aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Gusti Bu. Berarti eling ini Bu. Bu, Pak. Ya Allah kita ku karena hilang pengen jadi wong sugi. Anggur-anggur tegel nih anak kita ku ya. Ya iya. Ya Allah Nengsi. Bisa aja kesuen Bu. Parang anu Nengsi nak. Mau ku. Lebih kita kadu ning kita saat dia tekan. Lamun-lamun nekat nembak bedil-dil. Aduh nak. Parang anu sadhe mau ngampek arpa nembak iya. Nang di loh. Tulung dia ampura kita di tulung anak kita di ayo bu segaten sadhe aja sampai terjadi tembakan nang priwet bega nengsi anaknya kita nang iya. Kita pitegel ning anak-anak si jiji nang kumpung nengsi durung aduh ayo iya. Kita digulat segaten sing kene ya nang iya ompo sedikit anak bayi ya bahkan deleng kantongnya kebek karena ongkose kagian waktu udah wis risko suhun ya kok ya, kita ngomong ya iya yo Allah kadangkala ongkose karena bu kita matur suhun bu deling akan mau kenang bocah mau yakin priwen bega wong anak ya turunannya kita karena kita beli eling karena mawe hilap pengen jadi wong sugi jadi anak sing jadi korban priwen bega nok neng sih ampura semanok jangan lupa ngapura nok kami beli maning-maning neng sih ayo nok kanggo Mimi Sari kanggo Mama Tabri Mama Said Mama Eka kanggo Kang Darko Sukri. Kang Darko sayangku kekasihku najan pisahan ning pati masih kelingan kasih pujaan oh yeah kebayang kesukaan ya pengen ketemu beli kue Sejene baik, upai maning asal sampai nunggu. Ya, lah, bakal kawis kaya konon aku nulis di perkosa gak balik nasa. Ya ya, ibu cah cilik-cilik ngancil bila kayak kedek jamon bengen. Nah kelingan gua ini mau matabri karo mimi sari. Ya Allah, rumah tangga nih kau si kau manisa uyunan teman ya. Hari ini yang lebih pisang sara bayar. Ya mulanya ngorong baikku saking kesangsara. Hari mikirin nasi berangku ngenes bae banyu mata gak tekan kuping-kuping. Apa sih yang ngenes baikku? Ya artinya nang rengku dunia nyen duwe ya kah? Ya. Yang ya peyak barangan ke Kertanegara. Apa nang? Kusi abake bagus klimis abake. Ya karuan ngaco wong reng sadurunge mene gak ngungkum ringson yang ngebak. Iya kayak bahan kusen kusen klimis. Kayak apa? Bahan kusen kusen kah? Bahan kusen kusen. Iya beli. Jakarta ngacor yang sering gaduh sih gak klimis bersih. Iya. Gue gendela ya iya ira bakal deh kuno. Jebangur gue. Kan makan apa jendela mah disirlak dingin kamar ngelop. Atau bayaran. Isir dewekan baik temen sih. Apa sih kan dia? Wanian temen dewekan baik. Pakai batu deh kok bisa dengan. Bu teman galak ke batu aja. Pusing orang beli yang ngirbe mah tak tak demen nih. Reang pusing pengen duit demenan. Anak yak nih kene aja. Oh lagi kan sirah reang pernah demenan yang sore film bareng anak ku bareng lu ngajang si gile pentong. Sirah mau orang kapten asalnya mau ne. Ya pengen gelem karo reang. Bokat reang masih gile ku bener bareng lu ngabiang nang menjoti bumi pengen gempa bumi. Ya enak beliak kursi tuku yang maneng kayak konon ku. Apa sih? Variasi sih ya peran aku. Variasi ini pokoknya jangan saking gawane dengan variasi. Ah itu nih ya. Murah yang alimani saking demennya nih Kang Darko. Ning siapa? Kang Darko. Ah itu pokoknya Kang Kodir. Hari semua hari menjelang nak potongan dia mah Kang Darko sih. Kasi pendek pendekal berending gayor. Iya padak kayak nih gambar es campur kayak. Cungkring kan edan. Ay. Sirah mengece gue Kang Darko aja kayak cungkring. Beli kayak cungkring beli apa Kang Darko? Kayak apa ya? Saking cungkringnya kayak Kang Darko. Ay padak ini ya. Idawa-dawa teman sih. Apa sih ngajak jawa-dawa aku dengan dia? Ya artinya reang pikiran bakal wong gemuyin dawa-dawa busung. Ngelik ya karena aku meresapi, uru meresapi. Meresapi tak meres kebo. Wong seneng karena meresapi kan aja ya. Menghayati kok. Iya kamu ngongon. Meresapi juga aku jajali sirah. Reang busung. Bakal sing dawa-dawa kayak konon kuning khawatir gue orang mah busis. Apa sih kan ya? Dure mama ngap-ngap nih sore mah teles. Ya dikimput dengan yak sopan nih kan. Uduh dikimput masa bener aiku. Pribis siap di bener ku. Aja maning reang istua. Masih nem ganang dikimputnya ku menyon. Kang rasa menyon sih. Reang busing harian apa udah ada kursi kon reang ngablak reang. Deleng menang. Iya pura-pura deluk ya iya. Pura-pura yang aduh sing duitnya murah beli urun deleng pemandangan. Isira barang di deleng maju tengeling ruwet temen. Apa nih ya kan ruwet ya? Ah, apa nih sing ruwet go? Ya artinya sing nganggut celana apa dini silap kusin dedas bae. Ah ya bokat tuh mata yang ngantuk si kilang ablak bae ku. Ya kunikur yang kusin lamunan anak angin main tak kontak ambane yang berbunyi nek tuing tuing. Ida suling dengan yak dengan kuneku. Ah ngaco ya musuling gua apa nih nganari ngablak. Yak yak yak. Sing sapi kudu yak surat yak. Ah sing sapi surat kuno. Kebo. Sing sapa kan ya. Sapa. Truk macan ya. Surat kuno ya. Iya. Macan beli. Edan teh ya. Sira sing soak. Diwacae. Diwaca kono. Oh, ono. Manung-maning maca, maning macane, maning-maning macane ya macane mau. Wo kan. Kan kucinge sira kasih lagi ngendong. Dari keluarga besar Mimi Sari. Nah. Ya Allah gembleng teman cari. Ya gembleng karena peyak ecot. Enak peyak mah tembangane, peyak maningan. Apa? Wis tenar peyakku. Apa tembangan? Ana lagu ya. Lagu apa? Iwak peyek, nasinya jagung. Nasi. Wah peyek, tuaning panggung. Tuan. Apa sih kerja ya? Ya pantas terang mah tuaning panggung, karena orang di gagal, orang di sawah. Umas iya. aku mau gablek-gablek. Mondok kan ira kan iya kan mah. Beli mondok mana ira ngemperi. Aku lu iya. Dure peyak melarat ku seneng pisan. Kona gue ini rasa prihatin yang peyak melarat gue 16 kona. Pitulas kalian ya. Bintang 7 kan mah. Ayo obat kan iya kan mah. Si Romari orang mau ngomong kesasar yang ku terpengaruh sih sebenernya mah. Diwaca dingin ya. Dari keluarga besar Mimi Sari minta gula pirang kilo 6 kilo teh sepak kopi nguri cungurira ah. Lagu ay lagu kono ya minta lagu putus tali cinta tadi ku uwis kono ya iya saya kan sudah nyonyo jawa tuh maning ya saya masih sebenarnya mak bakal ngomong Jawa itu tidak lancar banget waduh sekali ya. Asalnya saya di Jakarta lirong dinas sebeduk jadi saya tidak bisa ngomong Jawa kok. Pantesan. Saya kan dari tadi sudah menunggu jentul baik. Ini kuburan. Kuburan dah siwa, dah menane majid. Sawere nyusul mimit tari. Mendi yang nyusul aku non. Mendi nyusul aku, mendi ku nyusul aku nu. Jadi ngarep ngaco. Aku kan komben angas angalas nyusul sekalian. Bu temen kan dengan ngantuk kombennya. Sing bos kusen, sing bos kusen, sing ceketing, nanti si ceketing. Oh, nwe tanah ke tanah negara ku, iya ceketing ku no. Oh, warane ku. Iya ceketing. Ari gua katriang marketing ku, iwakan ke singa ketajinya. Iya ceketing cilele, mana golongan yang balong-balong ku. Oh, ceketing cilele. Iya beli ya. Kok mau jajuli sih? Desa kin mah. Ay desa. Jika nang olahraga mana ya? Munjali bata ya. Munjali bata ngomong rugi sih lah. Nembang. Iya dong. Apa lawe nembang ya? Lawe malah lagi sore yang deket duman turu bae. Gimana kan aku yak tadi aku nu. Yakin barang lilir ke silah ke sapi lang ke kebo. Iya nah jaran tuh ya lembur ya iya. Jaran aku kan anggu pake silah. Pajengannya pada turu yang melu turu beli mangan tadi. Repot nih kan. Jarak aja yang sima aja kita menak jemangan aja kalau jangan asem. Hei yang sulak aja jangan asem lah jangan kecut ku. Pasangnya mah pajengannya gak melu ngantuk yang turu. Apa sih ya? Mungkari sambel ya baik kok. Enak ya sambel ya kena sedep kena. Yang gue enak gue beli nang. Reng ganunnya mau bie menjak ning sambel terasi. Oh nu ya. Mung gue barengan tak pangan sirah. Ya. Apa sih ya? Pedesnya kayak ditampak nih. Enak kan ya? Dagcang anak-anak kena. Apa sih? Sambel dagcang kena. Dagcang siapa? Sambel wadah kurang kacang kena. Reng itu sirah pusing. Ya Allah. Sambel wong enak di singulu kuis tua ta. Masih ya sambel sabrang gede abang kan. Barang tak gelong yang kasih kayak bendera Indonesia tak ukur yang karo sing celana sing bedah kebolong terbaik ditambalakan yang celana ke sambel pasangnya masih ngulek pasangnya kepegelan sekirang dina ya pasangnya mah nguleknya gak beringantuk konon baik barang reyang waya mangan. Ya Allah sambel sun pada karo raine reang kosi beleak ber. Iya wadak ya iya. Iya tapi sedep teng yakin di lembusung. Apa lagune ya? Ah, apa lagune? Lagune nah. Iya. Lagu sing kelara. Konon. Bakal lagu sing kelara menang. Jaluke kan ge, layung biru. Layung biru. Iya. Soalnya mami Mimi Sari. Mimi Sari nek ah. Karo Mimi tarik kagarapan joget. Oh konon. Sawer ning peyek karo Bapak Tabri yakin. Iya karo Bapak Kodir arep nyawer peyek je. Ya Allah. Iya. Majikan gedrun sawer yang sing ditawan besok. Ko nyawer peyek remekan kayu je ya. Remekan kayu. Ayo nang. Lagune layung biru kelingan. Kanggo Bapak tuan rumah karo Bapak Tabri. Sindue. Thank you. aja jede. Siapa sih Bapak Kodir ta? Ya duduk. Bapak Sumanta? Sirap limur ta batru kita. Siapa sih batu rewa? Jurik peyek kah? Oh jurik peyek. Ingin dimone wa? Mau ini kamar surah. Oh kamar panten. Itu duduk. Kamar hotel ngaco. Orang. Kamar nanti wa? Mau kan ini kamar mayat. Barang anu sirap bocah ucul beli wawara maning. Ih, dirantai wah maning-maning. Kalian dibayakan yang bedal. Disosi coba. Iya, dan cek dengan kuda. Ah, iya. Bocah mendi ya. Ya artinya kabayak ning dirang ya. Lamun wis mati bocah ning diumai ya. Lamun masih urip ning dikuburan ya. Kewalik. Lamun ya wis mati kena ngapa orang kirim SMS bocah. Ning akhirat malah ngomong dagang pulsa bokak. Ya pasang maning kana kula kawong dagang konter pasang aja. Langka konter masih ning kene kok tukang konter ge dibopong mana sih. Pei. Para iyang ya. Pei. La ilaha illallah. Sing sopan ada ngundang peyak ya. Aku kenapa sih? Ada pepe baik. Bocah kampung sih. Ah, camat, tak kudu camat. Duduk. Ay, camit, camit. Yeah. Anggone iket randana kaya wong lanang. Iya. Wadon gue ngomong kudu. Weru, weru. Ngerungu. Yang aja ngundang peyak beningan. Dari priwe ngundang. Yang ngundangnya bi bak wong wadon. Oh, baka wong lanang mamang. Ya, ya bi. Baka wong wadon mabi. Tae, tabi. Kunarane peyak belum ke priwe. Ya biya. Monon biya. Iya. Sirang nunggu jare siapa? Jare laki ge teh. Oh, oli bocoran ya. Iya, SS. Ya ana nek mau ngusul umur adat ya kaya konon. Iya, kon ada. Nafsu blimet urang. Payak. Payak biyek. Kang go nyocok isi ka biyek biyek. Biyek. Kon nek tenan terus sirang iki sarinya mati. Eh, sae. Wo, wong e dan ulat-ulatan diketemu. Iya. Apa jam loro luwih, Rang? Iya, wajah. Bulati belum ketemu ning Cunguradem langka. Bulati ning Cunguradem langka. Mendi singaku. Singade kok. Mendi siraku, Sun. Bulati ngendi? Ning Cunguradem, Rang. Takon eh sing wong Cunguradem, Sun. Cungur pongo. Ngilang-ngilai cungur dewek diwatani dewek. Eh sing wong Cunguradem, Sun. Cungur madet. Wah, ingat nak ketekar, wah, siraku. Sudah rain yang terlorot teman si kuno. Rama sering nginum keputihan. Iya, kayak gelas pecahan. Oh, masih ya rain terlorot kayak gelas pecahan. Tas disirlak, tas siraku. Lah, disirlak akan bos kusen yang kena mah. Iya, tas disirlak nang Mimi Sari ning Bapak Tabri disirlak kan bos kusen. Orang. Rang kelingan yang sirap dikenang apa-apa nih, kenang rainnya, rang mabursung. Mulanya gulat-gulat di kangen sote, kelingan yang rainnya, sirap. Oh, telenget deh. Kin bakal harus ketemu karo bocah rang, pengen balik, maning rang. Pegang helan ya, kok. Kok, kodeng, Mama Yana tak kenang. Mama Eka. Mama Ika, Mama Ika. Mama Eka. Mama Ika, kodeng diwacading. Ipeyaknya orang tupai. Mama Ika pelalen jaluk lagu enda turune beli lali pindang urang pindang urang pribosane pindang urang pindang terik mong lembut pindang wader mong pahit rang kelingan yang sira ku bisa nembang rang busung ya mulane sungkun jaluk pindang urang. Pindang urang, terus nembang pindang urang. Pribasane pindang urang, terus. Pindang banteng mong akerine, pindang lele mong daginge piye. Ih, jember-jemberi. Ora apa-apa ente wong. Pak enakan Mas Awer ora mi. Eh, Allah nembang. Iki sebelah kene sing lak wong gemuyu emah. Ya kun maningan iya, tertuku beli wong gemuyu cekakak bet aja bloknya ki bagus kuno. Eh singaran gemuyu kumah wong ambil awet nom. Oh, ambil awet nom, iya beli mak. Ambil awet nom tapi panjang umur wong ngake gemuyu ya koko. Apa sih saran? Beli percaya, pengen baru contoh eh wong edan. Lah sih, gelengakan wong edan kah? Awet nom kan lah kah wong edan tuli tua toklok-toklok ulang. Lah kau wong edan gawat tekan kan langka kono. Awet artinya awet nom konon. Tali wong edan panjang umur mah. Ilok ngerungu beli wong anu siaran yang masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia seorang wong edan langka. Mulai berapa pengen awet nom panjang umur. Mulai bengikin aja kita bareng-bareng ganti wong edan yuk. Sira baik ganti wong edan wong Kertanegara maja. Ya berarti orang ompak. Mengkonon ya mau dengan wong edan malah kapajur je unik iya nembang baik je nembang bareng janji yuk bareng-bareng janji iya karek siapa? Sirak orang makelingan bekang garak koboy sih kayak wong luar negeri kayak koboy nganggune lakon wongnya masih anak beli ya aja masih masih lamun ditembakin pada menek ini ya pasti yo nembang mana ceng Mimi Sari gak masih anak cari apa? Sari, lah sari apa? Iya maksudnya sari ku apa? Mimi Sari, Mimi ya. Sari. Ya apa kuno? Sari apa kuno? Sari apa ya? Saritawa. Bos Kusen. Bapak Tabri. Arane? Kusen. Mas arane Kusen. Bapak Tabri. Ah, Tabri siapa sih? Sing ciketing. Terus Mama Yana mana itu Mama Yana? Siang wis sore rang nglatini sore pelem ora korelakasun Bapak ya. Wis balik kaya kena wis balik ini. Nglatini teman sira ning ana. Mama Yana ke wis balik ini. Wis. Siah tarik nembang maning wae yo. Nembang apa sih rang? Barang-barang janji. Warung-warung janji. Iya. Janji nang majikan biru samer. Gua sudah mau ora nyambung langsung terang barang janji. Ini marah sah. Iya. Tapi yang dirung percaya yakin. Kanan. Iya. Terang, siapa sih joget? Lamunan bapak tuan rumah sawer. Sirah jadi beli. Oh, dia nak teman aku jawabnya. Mama Mantap, Jack. Mari. Terus beng ruat tekang jam 5. Endak, endak ya, Mak. Soalnya mau bisik telukin, Pak. Iya. Yang mau murah-murahan bae nang. Aja mripi berasa kita ana suarane Pak Haji. Ya bu guana. Nggih, Pak Haji Kamit. Iya, Kang. Nggih, rang iku prangsak wana, Sun. Cerita sih nang matane melek kok. Apa sih? Lirik kanan, lirik kiwe. Baru Pak Haji Endi. Baru ketahunan. Menea, menea. Apa sih? Kak wong anak wong kaya Pak Haji Kamit. Ku ya. Ya. Ya kugukin asline. Nggih, sira ora jelas. Delengaken wis dikadoan kaya Pak Haji Kamit. Deleng ku ya kan. Duduk bayane. Yo. Ya. Wah. Ya malengane wis tuwa gawe wajah ngaluk temen wong mase wong asli wong manusa bener mamaya. Ya pada nyengitak. Bawa rasa aneh lah kayak gini. Eh, kalau apa sih gerak-gerak bek kuah suara kuah? Singgok. Ya bagian lah kebawa rasanya gak apa-apa yang menurut. Kongkong gesai ali-ali, tak gesai kabel. Telang ali-ali kok sih kayak tesis. Iya, oleh metarangi kayak orang gak. Mana kekinan? Alian, alian, Pak. Bukan bau kune pegel. Iya, nih kan. Singgok. Eh, bucak kembali. Enak sing takpet jirang bang. Pertanda nih Wak. Pertanda apa? Yartinya beli lancar nih kanan ya sale. Karena lagi pusing kiri ya. Di guyonana, di bebedaan agak. Usirah mau bedel reaki masih masih ruwet. Karena mah putek bae mikiri Wak Haji kita menang. Bahkan yang umah mikiri banyu bae. Dah. Kibakan yang kene mikiri panganan bae. Bakor keduman putek. Dutu masalah keduman mikiri banyu sote riakan sawah kan masih durung apa-apa teman ya riwong orang keduman korsi ya kono be apa-apa sih lani serukan ntelengangan rai baiknya berung riakku ya beli maksudnya mereka sampein kok saya tua saya sejen ya sejen wong tua mah peot buktinya silaku jangan hari yang mau beli peyot mau rada kisut setitik bae Pak. Kisut setitik, kisut titik semono. Ya bae sampean marai dong pada jebrot mongkonan. Ya dateh. Ya gendian ta. Ya dateh rai tu mah dateh wis corob mongkonan dateh. Tutu corob ya gua masa jerainya Pak Haji sakine saya tua saya melorot, saya melorot. Kok ne bakal wis masing mentok ning lemah priben kon. Sangkane lu luapring disangga. Oh dicaga. Iya dicaga. Kok apa ya karep luru pring ya? Kanggo nyagak pipi ya. Lah, kabang bujang eman kaya konon, Wak. Ya langkar yang eman, Wak Haji kupusung. Hari yang beli duit, hari yang jaluk. Oh. Malasan Wak Haji jaluk duitnya. Ini pertandaannya ke oleh duit takai, bakal kenteng. Ya, insya Allah, Wak. Ngerti, ya, mau. Enggak temen, tapi nanti yang malaka pengertian. Ya, jarangnya bucang kaya konon, Wak. Aja di padoni, Wak. Oh, oh, waduh, sorry ya. Masa majikan duweni bujang 5.000 buat begitu. Engkau ni guri serep yang mana ditambah. Dah, kecuali mengguri kubokan. Hari nongar baru. Wah, hari sampaian mutak mikiri apa? Niat mutak mama tuan rumah. Niat mutak pedelengaken. Pengen hajatan, Wak. Gawe klambi seragam. Pirang juta biaya. Coba ijo. Nah, pira biaya klambi ijo coba. Rongok nak embu ijo embu ireng. Hari wong biaya duit mak kena ditung. Ya. Tapi, iya. Riang, uripe kurang apa sih riang bari anak, sadi, oh iya, pengen ganti polisi, tak modali, tak biayai, pirang-pirang juta ya Wak. Nah, kan zaman sekian gua pengen ganti polisi, ratusan juta beranak, iya, untung kun sing lulus, lamun beli lulus, oh kan, nah, setelah wis dadi cari nek deweke lagi minggu akan ke ya. Gua kaji makasih nong bilang akan iku wak. Apa bakal minggu iku ya akan. Masya Allah beli kok. Eh iya rake gak bener kok. Hari minggu iku akan. Sudah dengar kita. Minggu jare wong kota. Iya. Akan jare wong kampung. Kun ku pada baik. Sami mawon. Ya wis lah daripada pegel wetengnya. Nah. Si. Nah terus mungkin nindrak. Iya. Ucak habis kawinan. Wis duwe rabi, anake wong berharga, wong terhormat, terhormat. Iya. Bos kain sing tegal gubuk, anake Bapak Haji Abdul Gaber. Gaber Raidi padal sila. Ai Gaber ta Gober sekarang. Bapak Haji Abdul Gober. Ari Gaber malandung ya, Pak. Landung. Bakal Gober malega ya, Pak. Weteng ira. Ku coba. Sekine rabine ana tak kene. Iya. Bocah minggat orang berumah nih. Hah? Minggat, Pak. Permisi maning bari. Ya Allah, Pak. Sebagai mertuane. Kapan minggate, Pak? Oh, kapan minggat, Jek? Ya sira sisi pada tembang-tembangan bae. Bahaya malamun lamun minggat mah, Pak. Ya beli bahaya mana? Lamun laporan ning wong tuane Bapak nah. Haji Abdul Gober. Gober. Ya kan? Ya. Wadul sing ora-ora. Nah, sampean paling kenang masalah, Pak. Ya iya. Sebab apa? Sing arane wong tua iku kecipit kulit, kegawa kulit, kegawa daging. Ora ketuban ra daginge. Mau kok? Iya. Paredok sih. Iya, mbuh. Wis pokoke mengkenen bae, Pak. Wis pirang puluh dina, Pak, minggat sing omah. Ya mbuh mulai rang beli buru sote takon sira. Sepur masih ya suruh pai weruh. Wis kula mau weruh arpan belik ini wa enak mah disusul wa. Mana? Ya iya. Bang Besandre ya? Ya iya. Ah, ya satu-satu di jalan lakuan. Bakal beli. Hei, rokok kena. Bakal, hei, bakal orang disusul orang mari-mari terus ya. Hei, kok? Wong usul ku ya. Wong usul enteng kecape apa canggane? Apa mana? Lah, sira. Mending-mending jari sira kah. Maturiang beli wadul. Beli ngomong blesak lawan bok iya. Bapak nih, iya. Lamun ngomong blesak, kok kan? Apa nerangkat? Mau kok kecipit kulit? Ah, wong ngejak suwe ini. Ya beli ngejak suwe maning. Hari mokono mesti ramencang. Ya memang rangga weru, iya. Setengah telului. Iya. Oh, tadi ayo baca apa di belakang apa? Wis ada kemakanan, Pak. Ben. Wis disusul bahaya, kopayu wis siap kopayu ya. Sirane? Gelem ya lho. Mana gelem? Melu. Sing mau diarep-arep sampean metuku. Ya melu silane. Melu. Tapi sirak ya. Sirak ya ora main apa-apa. Ora. Ayo. Ayo, Pak. Ayo bareng-bareng ya. Ayo. Eh. Ada patu kloyok-kloyok bae. Pripun, Pak? Ya permisi lawan bapak tuan rumah. Nggih, Mangga. Lawan sedulur-sedulur sing ngobek. Nggih, Mangga. Lawan sedulur-sedulur sing nonton. Nggih. Ya, waktune terbatas. Jaluk ampun rae mawon. Heeh. Bukatan orang kaya biasa, Kang. Ya, Pak. Ayo.